selama matahari masih terbit di timur, selama burung masih berkicau, kesetiaanku padamu tidak akan pudar. Kerinduanmu dan kerinduanku pasti akan menjadi kenyataan. Bersabarlah, sayang.